Maafkan jika ku telah merendahkanmu. Itu bukan maksudku. Mungkin keadaanku yang lemah ini telah membuatmu rasa tak tentu. Sadar aku bukan apa-apa, namun ku tulus mencintaimu. Tak apa bila ku harus begini, ini sudah jalanku. Mau bilang apa, biarkan cinta dan rasa sakit ini jadi kenangan terpendam, dan ku kan mencintaimu selalu. Oh, mungkin keadaanku yang lemah ini telah membuatmu rasa tak tentu. Oh, sadar aku bukan apa-apa, namun ku tulus mencintaimu. Tak apa sakit ini jadi kenangan terpendam, dan ku kan mencintaimu selalu.